Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan di malam hari ini pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca qaulul muallif Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada bab isbatu uluwillahi fawqa arshihi la yunafi qurbahu wa ma'iyyatahu ma'a khalqih. Penetapan kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya tidaklah menafikan kedekatannya dan kebersamaannya dengan makhluk-Nya. Telah kita baca tiga hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Maka di malam hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca syarahnya. Qala syarih الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الشرح يقول المؤلف رحمه الله berkata مؤلف yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله في بقية الأحاديث التي ذكرها فيما يتعلق بالصفات. berkata مؤلف di sisa penyebutan hadis-hadis yang beliau sebutkan terkait dengan permasalahan sifat, yaitu sifatullah azza wa jal. Minha hadithun, di antara hadis tersebut adalah sebuah hadis yang telah kita baca, Allahumma rabbas samawati wal ard, hadis yang berisi doa. Lafaz doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kita baca sekali lagi lafaz hadisnya, dan jika kita perhatikan ada sedikit perbedaan dengan apa yang tertera pada matan. Allahumma rabbas samawati wal ard, di matan disebutkan dalam tanda kurung as-saba'. Ini adalah ziyadatu ar-riwayah, ada tambahan riwayat pada sebagian riwayat yang lain disebutkan dengan tambahan as-saba', Allahumma rabbas samawati as-saba'. Adapun dalam riwayat yang lain tidak disebutkan tambahan lafaz ini, Allahumma rabbas samawati as-saba' wal ard ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان. Di matan disebutkan dengan Al-Qur'an, wa munzil at-Taurə wal Injil wal Qur'an. Adapun dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz Furqan, menggantikan lafaz Al-Qur'an, karena memang di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. Nah, demikian lafaz hadisnya. Sudah disebutkan di ta'liq pada halaman sebelumnya bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Adz-Dzikr wad-du'a wat-taubah wal-istighfar bab ma yaqulu 'inda an-naum aw akhdhil madja. Naam. Dan kemarin sudah kita sebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Bahwasanya hadis ini di akhir lafadznya terdapat doa iqdi 'anni ad-dain, permintaan untuk dibebaskan dari hutang. Ya Allah, lunasilah hutangku, waqnini minal faqr, dan berilah kecukupan bagiku dari kefakiran. Di sini Rasulullah SAW dengan tegas meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-faqr, dari kefakiran. Sedangkan di sana ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan lafaz Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah dan Irwaul Ghalil, yang mana kalau kita gabungkan atau kita kumpulkan dengan hadis yang terdapat dalam Al-Aqidah Wasithiyah yang sedang kita bahas ini, seolah-olah terdapat kontradiksi di antara kedua hadis ini. Dalam hadis riwayat Muslim ini, dengan tegas Rasulullah meminta perlindungan dari al-faqr, dari kemiskinan, dari kefakiran. Adapun dalam hadis yang barusan kita baca tadi, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah berdoa dengan lafaz ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku pula dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkanlah aku ya Allah bersama golongan orang-orang miskin di hari kiamat nanti. Seolah-olah ada kontradiksi. Akan tapi tidak demikian, karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini, sawa'un sahha lafdhuhu am lam yasih, karena memang hadis ini juga ikhtalafa al-ulama fi tashihihi wa tad'ifihi, ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkannya. Adapun riwayat hadis yang terdapat dalam Matan Aqidah Wasithiyah wa aghnini minal faqr, ini riwayat Muslim. kesahihannya tidak diragukan. Adapun tadi lafaz doa di mana Rasulullah berdoa Allahumma ahyini miskinan dan seterusnya, ini para ulama berbeda ijtihad terkait dengan derajat hadis ini. Ada yang mensahihkannya, di antaranya Al-Imamul Albani rahimahullah, dan sebagian ulama yang lain memandangnya hadis sebagai hadis yang dhaif. Sebagaimana pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sawa'un sahha lafdhuhu am lam yasih. Baik lafadznya itu sahih ataupun tidak sahih, fal miskin al mahmud huwa al mutawadhi', maka kemiskinan, seorang yang miskin yang terpuji, yang dimaksud adalah al mutawadhi', orang yang memiliki sikap at-tawadhu'. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga makna hadis, kalaupun hadis itu sahih, ketika Rasulullah SAW berdoa Allahumma ahyini miskinan, maka maknanya adalah Allahumma ahyini mutawadhi'an. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang yang memiliki sikap tawadhu. Demikian pula kelanjutan hadis tersebut, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku sebagai seorang yang memiliki sikap tawadhu. Wahsyurni ma'a zumratil masakin fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkanlah aku di hari kiamat kelak bersama golongan orang-orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang memiliki sikap tawadhu, sehingga tidak ada kontradiksi di antara kedua hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala fi hadzal hadits al-'azim alladhi rawahu Muslim anwa'un minas sifat. Di dalam hadis yang agung ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, terdapat penyebutan beberapa sifat, yaitu beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 9 sifat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Yang pertama, kaunuhu fawqal arsh, bahwasanya Allah di atas arsh. Wa kaunuhu rabbis samawat, yang kedua, dan bahasanya Allah adalah Rabbus Samawat, Rabbnya langit. Warabbil Ard, yang ketiga, dan bahasanya Allah adalah Rabbul Ard, Rabbnya bumi. Wa kaunuhu munzilut Taurah, taib kita ulang ya. Di sini tertulis dengan kasrah, mungkin kita betulkan, wa kaunuhu rabbus samawat wa rabbul ard wa kaunuhu munzilut taurah wal injil wal quran, dan bahasanya Allah adalah zat yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Kullu hadza yadullu ala uluwihi subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yanzilu minhu kullu syai'in, yanzilu minhu al-amr, wal wahyu kulluhu yanzilu minhu. Dan bahasanya turun darinya segala sesuatu, turun darinya perintahnya, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala perintahnya. Wal wahyu kulluhu yanzilu minhu, dan bahwasanya wahyu seluruhnya turun darinya. Wa huwa fawqal arsy jalla wa ala, dan bahwasanya dia di atas arsy jalla wa ala, fawqa jami'il khalqi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam berdoa, memanggil Allah dengan sebutan munzilat taurati wal injili wal quran awil furqan, zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, maka yang menunjukkan bahwasanya zat yang diseru itu berada di atas ketinggian. Bahwasanya zat yang diseru itu maha tinggi, sehingga wahyu turun darinya. Kemudian yang berikutnya, wa kaunu jami'in nawasi biyadihi yusarrifuha kaifa yasha subhanahu wa ta'ala. Dan bahasanya seluruh nawasi, bentuk jamak dari nasiyah, yaitu ubun-ubun. Bahasanya seluruh ubun-ubun makhluk di tangannya. Yusarrifuha kaifa yasha. Allah yang mengendalikannya sebagaimana yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Bahasanya seluruh makhluknya ini di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya, sifat yang berikutnya yang terkandung di dalam hadis tersebut, wa kaunuhu huwal awwal falaysa qablahu syai'un. Bahasanya Allah adalah al-awwal, falaysa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Allah adalah zat yang maha awwal. Kemudian yang berikutnya, wal akhiru falaysa ba'dahu syai'un. Allah adalah al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Yang berikutnya, wadh-dhahiru. Allah adalah maha zahir, falaysa fawqahu syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun di atasnya. Sehingga makna zahir apa? Al-a'la atau al-ali, zat yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun di atasnya. Karena Allah lah yang zat yang maha tinggi. Wal batinu falaysa dunahu syai'un. Dan Allah adalah al-batin, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah dari makhluk-makhluknya. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang menghalangi ilmu Allah untuk mengetahui segala sesuatu. Kama jaa fil Qur'anil 'adzim, sebagaimana keempat nama Allah ini disebutkan di dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Nah, disebut dengan al-batin, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-batin, zat yang maha batin. Itu maksudnya Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dibandingkan Allah. Allah maha dekat dengan hambanya yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat di dalam surat Al-Hadid yang ketiga tadi ditutup dengan penyebutan sifat alim. Atau disebut, diakhiri dengan penyebutan nama al-alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fahuwal awwalu laysa qablahu syai'un, wal akhiru laysa ba'dahu syai'un, huwad da'imul kamilu la yazal, lam yazal mawjudan subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah ad-daim, zat yang maha ada, yang senantiasa dan akan selalu ada, al-kamil, zat yang maha sempurna, lam yazal mawjudan, yang senantiasa ada, wujud, subhanahu wa ta'ala, lam yasbiqhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, karena Allah lah al-awwal, zat yang maha awal. Wala yalhaquhu adamun, dan Allah tidaklah diikuti dengan ketiadaan sebagaimana makhluk. Makhluk diawali dengan ketiadaan, dan diakhiri dengan ketiadaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala al-awwal, zat yang maha awal dan tidak diikuti dengan ketiadaan atau adam. Bal huwa daimun abadan, bahkan Allah adalah zat yang senantiasa ada. Wa huwa adh-dhahiru, dan dia adalah adh-dhahir alladhi qad irtafa'a fawqa jami'il khalqi. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang makna adh-dhahir, yaitu dengan penjelasan beliau alladhi qad irtafa'a fawqa jami'il khalqi, itu zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini makna dari adh-dhahir. Falaisa fawqahu syai'un fil a'la jalla wa ala, maka tidak ada sesuatu pun di atasnya di ketinggian jalla wa ala. Fahuwa fawqal arsy, maka dia Allah adalah di atas arsy. Wal arsyu saqful makhluqat, dan al arsy adalah atap dari makhluk, atap dari seluruh makhluk yang Allah beristiwa di atasnya. Dan arsy itu sendiri adalah makhluk. Wa huwal batinu, dan Allah juga memiliki nama al batin. Falaisa dunahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun ya yang menghalangi ilmunya. Oleh karena itu di sini Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan makna falaisa dunahu syai'un la yahjubuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi ilmu Allah. Ya'lamu ahwal ibadihi, karena Allah mengetahui, maha mengetahui seluruh kondisi makhluknya, hamba-hambanya. Ya'lamu ma fid dhamair, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam sanubari makhluknya, di dalam kalbu-kalbu dan hati-hati makhluknya. Wa hadha ad-du'a fihi wasilatun fi talabi qada'id dain wal ighna'i minal faqr. Di dalam doa ini terdapat wasilah, yaitu bertawassul dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya untuk meminta agar ditunaikan atau dilunasi hutang dan dicukupkan dari kefakiran. Karena dengan bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, itu juga merupakan asbab istijabati doa, di antara sebab-sebab terkabulkannya doa. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya tawassul. Ya, tapi tawassul yang syar'i, yang didukung dan berdasarkan dalil-dalil syar'i, di antaranya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak benar dusta orang-orang yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun sebagai orang-orang yang mengingkari tawassul secara mutlak. Tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun meyakini adanya tawassul yang syar'i, yaitu tawassul yang didukung dan didasari oleh dalil-dalil yang syar'i, yang sahih. Adapun tawassul yang bid'i atau syirki, yang mengandung kesyirikan, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengingkarinya. Misalnya bertawassul dengan orang-orang yang telah mati. Ya, bertawassul dengan orang-orang yang telah mati. Atau bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, tapi tidak terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Di antaranya adalah hadir, qadir, ya. Bahwasanya orang soleh tersebut, ya, haruslah hadir, ada di tempat, dan qadir, mampu untuk menjalankan atau mampu untuk membacakan doa atau mampu untuk memberikan apa yang diminta. Adapun bertawassul dengan orang-orang yang masih hidup yang diyakini sebagai wali atau orang-orang soleh, dalam keadaan orang soleh tersebut jauh tempatnya dan tidak mendengar doa yang dia atau permintaan yang dia yang dipanjatkan oleh seseorang, maka yang demikian ini termasuk tawassul yang bid'i, bahkan termasuk tawassul yang mengandung kesyirikan padanya. Qala syarih rahimahullahu taala, kadzalika haditsur ru'yah. Demikian hadis ar-ru'yah. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Sebagaimana kalian melihat matahari sahwan, di hari yang cerah, yang bersih dan jelas kondisi langitnya ketika itu. Laisa dunaha sahabun. Tidak ada di bawahnya sahab, yaitu awan atau mendung. Wa kama tarawna al-qamara lailatal badri. Dan sebagaimana kalian melihat qamar, yaitu bulan, di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Tidaklah kalian tudammuna ketika melihatnya, yaitu ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Hadis ini muttafaqun alaih, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Makna tudammun dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh bin Baz rahimahullah, tudammun min ad-dain. Makna yang pertama, tudammun berasal dari kata ad-daim, yaitu himpitan. Sehingga makna la tudammuna fi ru'yatihi, maknanya adalah kalian tidak akan berhimpit-himpitan ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Wa yurwa tadammun minat tadam. Mimnya yang ditasydid, bukan dotnya. Ya, di situ ada kesalahan cetak. Jadi yang ditasydid itu mimnya, bukan dotnya. Bedanya antara dua riwayat ini, riwayat yang pertama ta'nya di dhammah dengan harokat dhammah, tudammuna. Adapun dalam riwayat yang lain, ta'nya berharokat fathah, tadammuna. Adapun riwayat yang pertama dengan ta' yang di dhammah, itu berasal dari kata ad-daim, himpitan maknanya. Adapun ta' yang berharokat fathah, wa yurwa tadammun minat tadam. Ya'ni la tadammuna. Berasal dari kata at-tadam. Dalam bahasa Arab, tadam asyai' maknanya adalah indamma ba'duhu ila ba'din. Ketika sesuatu berdesak-desakan dengan sesuatu yang lain. Sehingga makna dari riwayat yang kedua ini juga semakna atau serupa dengan riwayat yang pertama. La tadammun berasal dari kata la tatadammun, kemudian ditakhfif, taknya dihilangkan, dihapus. Maknanya adalah kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Li'anna ru'yata barizatun la tahtaju ila tadam. Karena bahwasannya melihat Allah kelak di hari kiamat barizah, sangat jelas, tidak butuh kepada tadam, yaitu tidak membutuhkan untuk berdesak-desakan. Fasyai al-khafi qad yandammu an-nasu ba'duhum ila ba'din. Sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak jelas, ya, manusia butuh untuk berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan ketika melihat sesuatu tersebut. Kullun yakul undur undur. Beliau memberikan contoh atau permisalan kondisi ketika sesuatu yang dilihat itu tidak jelas atau samar, tersembunyi. Maka manusia akan berebutan untuk melihatnya, akan berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan karena sesuatu yang dilihat tidak jelas, tersamar, tersembunyi. Ya, masing-masing mengatakan undur undur, lihat ini, ya. Tidak jelas, berebutan dan berdesak-desakan. Li ajlil khafa, karena memang tersembunyi. Amma ru'yatuhu subhanah, adapun melihat Allah subhanah, fahiya barizatun wadihatun kasyamsi, laisa dunaha sahab. Maka itu adalah ru'yah yang barizah, yang sangat jelas, wadihah yang sangat gamblang, terang, kasyams, seperti matahari yang tidak ada awan di bawahnya. Tidak ada awan yang menutupinya. Ma yahtaju tadam, wala daim, wala ziham. Tidak butuh kepada ya, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, maupun berebutan. Kullun yarahu wa huwa fi makanihi min ghairi masyakqatin. Maka setiap orang di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang mukmin, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat untuk bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan, tanpa berhimpitan. Setiap orang melihat Allah di tempatnya masing-masing tanpa ada kesulitan sedikit pun. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum ay mimman alladhina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. قال الشارح رحمه الله كذلك الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهم. Beralih kita pembahasan hadis yang berikutnya. Demikian pula hadis yang di dalamnya terdapat penyebutan bahwasanya mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in, ketika mengangkat suara-suara mereka, yaitu ketika mengeraskan suara-suara mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian, yaitu rendahkanlah suara-suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Karena sungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli ataupun yang ghaib, yang tidak melihat atau tidak hadir. Kadzalika bayyana lahum annahu subhanahu yasma'u kalama 'ibadihi wa du'a'ahum. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan hamba-hambanya dan mendengar doa-doa mereka. Fala yahtaju ila raf'is saut al-mukhalif lisyara. Maka tidak butuh kepada raf'us saut, tidak butuh untuk meninggikan atau mengeraskan suara yang menyelisihi syariat. Yakunur raf'u wasatan. Dan hendaknya kalau memang harus mengeraskan suara ketika berzikir atau berdoa, itu hendaknya dengan suara yang pertengahan, wasat, tidak berlebihan. Walihada qala la tad'una asamma wala ghaiba. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah kalian menyeru zat yang asam, zat yang tuli, dan tidak pula kalian menyeru zat yang ghaib, yang tidak melihat, yang tidak mengetahui. Bahkan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kanu yarfa'una aswatahum. Ketika itu mereka mengeraskan suara-suara mereka. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yaf'alu dhalik. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Apa? Terlalu mengeraskan suara, berlebihan. Maka Rasulullah menegur mereka. Alla yubalighu fir raf'i. Agar janganlah mereka mengeraskan suara berlebihan. Illa fit talbiyah, hadza mustathna, kecuali ketika talbiyah, ya, Di sana ada kondisi-kondisi di mana ketika berzikir disyariatkan untuk dikeraskan suaranya. Misalnya ketika kondisi talbiyah, ketika melakukan manasik umrah atau haji, maka ini pengecualian. Disyariatkan di kondisi tersebut untuk mengeraskan suara. Tapi tentunya dengan koridor syariat. Jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi memang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika talbiyah. Ja'a rafu saut fit talbiyah. Karena memang ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk mengangkat suara ketika membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dikeraskan, diulang-ulang. Ya, ketika umrah misalnya, sejak mulai ihram sampai hendak tawaf. Sampai ketika akan memulai tawaf, disyaratkan di perjalanan itu untuk mengeraskan suara talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, tanpa berjamaah, ya, masing-masing membaca zikir talbiyah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan. Hal ini disyaratkan berdasarkan hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul haji afdal? Haji apakah ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling utama? Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka Rasulullah menjawab, al-ajju was-sajju. Ketika ditanya, ayyul haji afdal? Haji apakah yang paling afdal, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, al-ajju was-sajju. Haji yang paling utama adalah, yaitu maksudnya amalan haji yang paling utama adalah al-ajj. Ain, kemudian jim ditasydid. Al-ajju. Itu maknanya, sebagaimana dijelaskan para ulama, al-ajju ay raf'us saut bitalbiyah. Itu mengeraskan suara ketika talbiyah. Ini menunjukkan bahasanya mengeraskan suara ketika talbiyah itu disyariatkan. Bahkan termasuk amalan haji yang paling afdol, yang paling utama. Begitu juga terkait dengan manasik umrah juga serupa. Disyariatkan untuk meninggikan atau mengangkat suara ketika talbiyah. Adapun sad, as-sad, sa kemudian jim ditasydid, maknanya adalah sayalan, sayalanu dami al-hadi. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya as-sad itu adalah mengalirnya darah binatang sembelihan. Jadi ketika menyembelih binatang sembelihan al-hadyu, maka itu adalah amalan yang paling utama di antara amalan manasik haji yang paling utama. Yaitu adzabah, menyembelih hewan sembelihan lillahi ta'ala. Qala asy-syarih rahimahullah, amma takbir al-adi yakunu wasatan, laisa fihi mubalaghatun fir rafa'. Adapun takbir yang adi, yang biasa, yang lumrah, itu dilakukan dengan wasat, dengan pertengahan, tidak berlebihan. Laisa fihi mubalaghatun fir rafa'. Tidak berlebihan ketika mengeraskannya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang asam, yang tuli maupun yang gaib. Suatu yang tidak ada. Fahuwa fawqal arsy, maka Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa ma'a ibadihi yasma'u aswatahum. Maka Allah berada atau bersama hamba-hambanya, Allah di atas arsy, dan dia juga bersama hamba-hambanya mendengar suara-suara mereka. Wa yasma'u kalamahum jalla wa ala. Dan Allah juga mendengar ucapan-ucapan mereka. Wa li hadza qala ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'. Oleh karena itu Allah dalam surat Al-Baqarah berfirman, jika bertanya kepadamu wahai Nabi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, anni tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da', aku menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Walihada qala innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya zat yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan leher tunggangan-tunggangannya, dibandingkan leher tunggangannya. Qala syarih rahimahullah, fahuwa subhanahu qaribun la yahtaju ilal mubalagati fi raf'il aswati bidzikr. Maka Allah subhanahu maha dekat, tidak butuh kepada raf'ul aswat, mengangkat suara yang berlebihan ketika berzikir. Walakin idharuha min babi dzikr lillah. Akan tapi ketika memang disyariatkan untuk menampakkan zikir itu, maka itu adalah bab adzikir lillah, dalam rangka untuk menampakkan zikir kepada Allah. La min babi annahu yahtaju ila dzalik. Tidaklah, bukanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh untuk dikeraskan suara agar dia mendengarnya. Tidak demikian. Ya, jadi beliau meluruskan pemahaman kita, ketika memang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika berzikir, ya, di beberapa tempat yang disyariatkan, misalnya tadi talbiyah, disyariatkan untuk mengangkat suara. Begitu juga ketika selesai sholat lima waktu berjamaah, disyariatkan untuk mengeraskan zikir selesai sholat. Maka yang demikian ini disyariatkan bukan karena Allah butuh untuk dikeraskan suara agar mendengarnya, ya, tapi memang disyariatkan dalam rangka apa? Idharuha, untuk menampakkan zikir tersebut, yaitu menampakkan syiar agama. Walakinnahu min babi dzikir. Akan tapi itu adalah termasuk atau dalam rangka zikir. Faraf'us saut bidzikir lidhari dzikrillahi jalla wa ala. Mengangkat suara ketika berzikir adalah untuk menampakkan zikrullah jalla wa ala. Kama yarfa'un nasu aswatahum bitalbiyah idharan lidzikrillahi jalla wa ala. Sebagaimana ketika manusia mengangkat suara-suara mereka ketika talbiyah, ini dalam rangka apa? Idharan li zikrillah, untuk menampakkan zikrullah azza wa jal. Wa illa fahuwa subhanahu ya'lamu sirra wa akhfa. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang sangat tersembunyi, ya, yang pelan maupun yang tersembunyi, Allah maha mengetahuinya. Wa yasma'u aswata ibadihi, dan Allah maha mendengar suara-suara hambanya. Wa in akhfauha, walaupun hamba-hambanya tersebut melirihkannya atau menyembunyikan suaranya, memelankan suaranya, Allah tetap maha mendengarnya. La takhfa 'alaihi khafiyatun, tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun. Sami'un qaribun yasma'u aswatahum wa in khafaduha. Allah maha mendengar, maha dekat mendengar suara-suara hambanya, walaupun hamba-hambanya tersebut memelankannya. Wa ya'lamu ahwalahum, dan Allah maha mengetahui kondisi-kondisi mereka. Wa in asarruha, walaupun mereka merahasiakannya. La takhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa 'ala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, bagi Allah jalla wa 'ala. Qala syarih rahimahullah, fal wajib 'alal mu'min ay yu'mina billah, maka yang wajib bagi setiap mukmin adalah beriman kepada Allah. Wa annahu subhanahu samii'un qaribun ya'lamu ahwala 'ibadihi, dan bahwasanya Allah subhanahu maha mendengar, maha dekat, maha mengetahui kondisi-kondisi para hambanya. Wa yasma'u aswatahum, dan maha mendengar suara-suara mereka. Wa ya'lamu du'a'ahum, dan maha mengetahui doa-doa mereka. La takhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa 'ala, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. Ma'a kaunihi fawqal 'arsy, bersamaan dengan bahwasanya Allah di atas 'arsy. Fauqa jami'il khalqi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Fahadihi aqidatu ahli sunnati wal jamaati khilafan li aqidati ahli bidah. Ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan akidah-akidahnya para ahlul bidah. Fa'aqidatu ahli sunnati wal jamaati aqidatun mustaqimatun wasatun fi hadzal bab wa ghairih. Maka aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang lurus, yang pertengahan, baik dalam bab ini, bab al-asma wa sifat wa ghairihi, dan juga di bab-bab agama yang lain atau di cabang-cabang agama yang lainnya. Fahum wasatun fi babillah, maka ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di dalam permasalahan yang terkait dengan pembahasan tentang Allah, tentang terkhusus tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-sunnah wal jamaah pertengahan, karena memang prinsip al-sunnah wal jamaah adalah prinsip al-wasatiyah, pertengahan. Kama annal ummata hiya wasatun bainal umam, sebagaimana umat Islam ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang ada. Fahalus sunnah wasatun fi hadzal bab yuthbituna sifatillahi wa asma'ahu, maka al-sunnah pertengahan di dalam bab ini menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya tanpa melakukan tahrif, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, ya'ni yumirrunaha kama ja'at wala yuharrifunaha, tidak melakukan tahrif, tidak pula ta'til, takyif maupun tamtsil. Maknanya apa? Ahlussunnah wal jamaah membiarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang sahih tersebut sebagaimana datangnya. Wala yuharrifuna, tidak merubah-rubahnya. Wala yu'attiluna, dan tidak menolaknya. Wala yumatsiluna sifatillahi bisifati khalqih, dan tidak mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kama taf'alul Jahmiyatu wal Mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bal hum yuthbituna itsbatan bari'an minat tamtsil, bahkan al-sunnah wal jamaah salafiyun menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan isbat yang bebas dari tamsil. Ini ciri khas keistimewaan dan kekhususan al-sunnah wal jamaah di dalam bab al-asma wa sifat. Ketika menetapkan nama dan sifat Allah, mereka melakukan isbat yang bari, yang terlepas dan terbebas dari tamsil. Tidak ada penyerupaan sedikit pun sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wa yunazzihuna Allah an musyabahati khalqihi, dan al-sunnah wal jamaah juga mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tanzihan bari'an minat ta'til, dengan tanzih, penyucian yang bari, yang lepas dan terbebas dari ta'til, penolakan. Karena ini yang terjadi pada kelompok musyabbihah dan mu'attilah. Ya. Kelompok musyabbihah menetapkan nama-nama dan sifat Allah tapi terjatuh pada tashbih atau tamtsil. Adapun mu'attilah sebaliknya, ingin melakukan tanzih, mensucikan dan membersihkan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, tapi akhirnya terjatuh pada apa? Ta'til. Ya, berlebihan. Ya. Yang satu ekstrim dalam sisi isbat, ya, tidak ada kendali padanya, tidak ada aturan. Yang satu ekstrim dari sisi tanzih, ya, inginnya mensucikan Allah tapi akhirnya terjatuh pada ta'til. Yang satu menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi terjatuh pada tamtsil. Adapun al-sunnah wal jamaah, keistimewaannya adalah seperti ini. Menetapkan bagi Allah, ya, tanpa melakukan tamtsil, dan mensucikan Allah tanpa terjatuh pada ta'til. Fal isbatu la yahtaju ila tamtsilin, maka isbat tidak butuh kepada tamtsil. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak butuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Watanzihu la yahtaju ila ta'tilin. Dan demikian pula tanzih, mensucikan Allah, tidak butuh kepada ta'til. Menolak nama maupun sifat Allah. Tidak butuh. Bal yakuluna nuthbitu sifatillahi wa asma'ahu alal wajhil la'iki bijalalillahi min ghairi tahrifin laha. Bahkan al-sunnah wal jamaah mengatakan, nuthbitu sifatillahi wa asma'ah, kami menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan keagungan Allah, min ghairi tahrifin laha wala ta'tilin laha, tanpa melakukan tahrif maupun ta'til, wa min ghairi takyifin laha wala tamtsil, dan tidak melakukan takyif maupun tamtsil. Fahum wasatun fi babi sifatillahi baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Maka al-sunnah wal jamaah di dalam permasalahan sifat-sifat Allah berada pada pertengahan di antara dua kutub ekstrim. Yang pertama, ahlu ta'til, yaitu kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Dan kutub ekstrim yang berikutnya, ahlu tamthil, al-musyabbihah. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Ya. Tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.